Ada yang bergerak di dalam dariku ini, seperti ku kenal, pernah ku rasakan. Waktu aku jatuh cinta, wow, waktu hatiku tertarik. Rasanya pun begini, jatuh cinta. Bancar. Pancet. Aduh. Nyanyikan suara. Yeay. Muter. Agnes Monica muter. Cinta. Zahra. Zahra, usianya yeah. berapa? 12 tahun. 12 wow. tahun. Wow. Saya sambil tahun. Nahan nafas loh dengerin ya. Ini kamu aduh. Luar biasa. Silakan ya? Coach Agnes, ini kamu luar biasa menurut saya. Makasih ya. Mungkin kamu pastilah ya terdengar agak sedikit deg-degan, kerasa ada yeah. kerasa ada deg-degannya, kerasa ada canggungnya sedikit. Tapi menurut saya, kalau kamu sudah lebih terbiasa, kemudian latihan lebih lagi, dan beruntunglah kamu ketemu Coach Agnes di sini, saya rasa kamu yang sudah luar biasa bisa lebih mengkilap lagi. Selamat, Zahra. Makasih, Kak. Kamu yeah. latihannya dari kapan sih? Kalau serius, kalau suara klasiknya itu dari kelas 2, tapi kalau misalnya lagu ini mungkin masih berapa minggu yang lalu. Oh gitu, tapi kamu sendiri memang tertariknya sama klasikal atau belajar tekniknya dari teknik klasik dulu? Dari teknik klasik dulu terus belajar genre yang lain. Oh gitu. Oke. Oke. Genre yang lain selain klasik yang kamu suka apa? Mungkin kayak slow rock or... Oh, alright. Slow rocknya kayak lagu apa juga? Iya, contohnya kayak gitu. Itu pernah belajar Alanis Morissette yang lagunya Uninvited sama lagunya coba, Heart coba. Yang... Coba pengen denger. Yang bisa kamu Ayo. Cobain. Pemain bandnya nih, jago-jago nih. Iya nih, jago-jago nih. Di mana? Cobain. Jadi biar tahu nak kunci. Till now, I always got by on my own. I never really care until I met you. And now it chills me to the bones. How do I get you? Agnes cucok nih. Ini kamu suaranya udah bukan kayak The Boys Kid lagi sepertinya matang, gitu ya? Loh. Yeay. Yeay. Wow. Put a little swag in you. Congrats ya Nick, salaman dulu. Selamat ya. Jadi... Thank you ya sayang ya. Iya. Yeay! Wuuuh, Zahra! Selamat ya, Bu. Hai Zahra, tim Agnesmo. Gimana perasaannya kamu akhirnya ada coach yang berputar kursinya? Seneng banget pertama, terus kayak gak nyangka gitu ternyata kayak Agnes yang bakal balik putar buat aku. Tapi kalau memang aku mau nanya, kamu sebetulnya mau dilatih sama coach siapa? Coach Baby. Coach Baby? Coach Baby gak muter, kamu akan sangat menyesal kayaknya. Ya oke, kalau begitu kamu membuktikan bersama tim Agnesmo bisa menjadi juara di The Voice Kids Indonesia. Oke? Yes. Good luck buat kamu, sampai bertemu di babak-babak berikutnya. Okay, terima kasih, Mas, Manba, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan. Hey guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnesmo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman kamu.